Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Qaran bihi wa tauhidan. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة baik puan hadirin yang ada di Masjid Al-Furqan ataupun para pendengar Radio Roja saja Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kitab Al-Usul Al-Thalathah yang pada pertemuan kemarin kita sudah sampai pada pembahasan iman kepada hari akhir, dan salah satu cakupan dari iman kepada hari akhir adalah beriman pada tanda-tanda kiamat. Dan kita sedang membahas tanda-tanda besar dari hari kiamat. Sudah tiga poin yang kita bahas dari tanda-tanda besar hari kiamat ini. Pertama, munculnya Dajjal laknatullahi alaih. Kedua, turunnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Dan yang ketiga, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Tiga poin ini sudah kita terangkan, dan pertemuan terakhir kemarin kita membahas tentang Ya'juj dan Ma'juj yang merupakan dua umat dengan jumlah yang amat sangat besar, membunuhi semua orang yang ditemui, sehingga Nabi Isa dan pengikutnya pun harus menghindar mereka, dan mereka musnah atau mati atau binasa oleh makhluk kecil berupa satu cacing-cacing yang diutus oleh Allah terus memakan seluruh tubuh mereka sehingga mereka pun musnah. Setelah itu Nabi Isa dan pengikutnya turun dari gunung, kemudian mendapati sisa-sisa bangkai dari Ya'juj Ma'juj itu. Lalu mereka berdoa, kemudian Allah mengirimkan burung-burung yang membuat terbang sisa-sisa bangkai itu entah kemana. Kemudian setelah itu menurunkan hujan lebat yang membersihkan kembali seluruh permukaan bumi ini dari sisa-sisa bangkai dan bau bangkai yang ada saat itu, sehingga bumi pun kembali menjadi bersih seperti sedia kala. Setelah itu kemudian Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam memimpin umat menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah sampai manusia saat itu amat sangat sejahtera, sehingga tidak ada lagi orang yang mau menerima sedekah karena sejahtera dan makmurnya mereka, karena tidak ada yang miskin. Islam jaya. Tidak ada lagi orang yang kafir saat itu karena Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam tidak menerima kekufuran, tidak menerima jizyah atau upeti, yang beliau terima hanyalah Islam. Nah, inilah puncak dari kejayaan Islam yang terakhir di muka bumi itu. Setelah itu, kehidupan manusia pun berlangsung terus. Sesuai dengan berjalannya waktu, maka umat Islam pun kembali melemah, sedikit demi sedikit. Mulai muncul keburukan, kejelekan. Ini terjadi setelah Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam wafat. Karena seperti yang kita jelaskan kemarin, Nabi Isa tinggalnya di muka bumi hanya 40 tahun. Setelah 40 tahun meninggal, disolatkan oleh seluruh kaum muslimin, lalu kehidupan kaum muslimin pun sedikit demi sedikit keislamannya mulai pudar. Akhirnya lama-lama pudar sama sekali. Tidak tersisa lagi ajaran Islam. Al-Quran pun lenyap dan musnah. Ilmu pun hilang. Lambat laun, Allah mengirim angin yang lembut, lebih lembut daripada sutra. Siapa orang yang terkena angin itu dan di dalam hatinya ada keimanan walaupun sedikit, dia akan mati. Setelah semua orang yang beriman meninggal, walaupun dengan kadar iman yang amat sangat sedikit, maka yang tinggal di muka bumi ini hanyalah orang-orang yang buruk, orang-orang yang jelek. Mereka tidak mengenal lagi apa itu Islam, apa itu sholat, apa itu saum, dan seterusnya. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Hakim diterima dari Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu an. Dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadrusul Islam kama yadrusu washyus saum. Hatta la yudra ma siyam wala shalah wala nusuk wala shadaqah. Fala yabqa fil ardi minhu ayah. Wa tabqa ta'ifu minan nas asy-syekhul kabir wal ajuz. Yaqulun adrakna aba'ana ala hadhil kalimah la ilaha illah fanahnu naquluha." Kata Rasul SAW, Islam akan pudar, akan hilang seperti pudarnya tenunan-tenunan kain. Jadi sedikit demi sedikit, seutas demi seutas, satu lembar benang demi satu lembar benang, copot, lama-lama habis atau hilang si kain itu. Sehingga tidak diketahui lagi apa itu saum, apa itu sholat, apa itu manasik haji, apa itu sedekah. Orang tidak tahu lagi itu apa. Wala yasya ala kitabillahi billailah. Dan tulisan-tulisan Al-Quran itu hilang dalam satu malam. Sehingga tidak ada yang tinggal di muka bumi ini walaupun hanya satu ayat. Terus yang tinggal di kalangan manusia hanyalah orang-orang yang sudah tua, kakek-kakek dan nenek-nenek. Mereka berkata, "Adrakna aba'ana ala hadhil kalimah, la ilaha illallah wa nahnu naquluha." Kami menemukan bapak-bapak kami, nenek-nenek moyang kami mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Maka kami pun mengatakan. Jadi mereka mengetahui la ilaha illallah pun hanya dari warisan. Bukan hasil thalabul ilmi, bukan hasil belajar, hasil ngaji, hasil baca, bukan. Tapi warisan. Orang tuanya mengatakan la ilaha illallah, susurut munding. Susurut munding itu ikut-ikutan. Latah. Nah, di sini kata Imam Al-Hakim, sahih, berdasarkan syarat Imam Muslim dan Imam Al-Zahabi rahimahullah menyepakati kesahihan hadis ini. Kata Imam Al-Busairi, sanaduhu sahih wa rijaluhu thiqat. Sanad hadis ini sahih dan rijal-rijal hadis ini thiqat semuanya atau terpercaya. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah masukkan hadis ini ke dalam silsilah Al-Ahadits Sahihah. Jadi generasi tua pada zaman itu tidak lagi mengenal Islam kecuali hanya kalimat tauhid yang mereka terima dari orang tuanya secara turun-temurun, bukan hasil belajar. Yang menunjukkan tidak ada lagi ta'lim, tidak ada lagi pengajian, tidak ada lagi ulama, tidak ada lagi ustaz. La ilaha illallah itu mereka dapat dari orang tua. Hanya itu yang tersisa. Sholat tidak tahu, zakat tidak tahu, haji tidak tahu, sedekah juga tidak tahu, dan seterusnya. Itulah seburuk-buruk manusia. Sehingga Nabi SAW dalam hadis sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menyatakan, la taqumu as-sa'ah illa 'ala syirril khalq. Tidak akan terjadi kiamat kecuali pada generasi manusia yang paling buruk. Dalam hadis lain, Nabi alaihi salatu wassalam menceritakan proses kematian orang-orang yang berilmu, orang-orang soleh, orang-orang yang memiliki iman. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, innallaha yab'atsu rihan minal yaman al-yanu minal harir fala tad'u ahadan fi qalbihi mithqala dzarratin min iman illa qabadathu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah akan mengutus angin dari Yaman. Angin ini lebih lunak, lebih lembut daripada sutra. Tidaklah angin ini melewati seseorang yang di dalam hatinya ada iman walaupun sebesar zarrah. Zarrah itu bagian terkecil dari suatu benda. Bahasa ilmiahnya atom. Sebesar atom, bukan sebesar, sekecil atom, ada iman sekecil itu dalam hatinya, kena angin itu, ya mati. Oleh karena itulah, maka tidak lagi tersisa orang yang baik, yang ada iman ketika itu. Tidak ada lagi yang menyebut nama Allah sekalipun. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, La taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat di muka bumi ini sehingga tidak ada lagi orang yang mengatakan Allah Allah di muka bumi ini. Jadi menyebut nama Allah juga tidak ada lagi. Apalagi ayat, apalagi kajian, pedaran ayat dan hadis, tidak ada lagi. Tadi sudah disebutkan, tulisan Al-Quran juga hilang, musnah. Tidak tersisa walaupun hanya satu ayat. Dan manusia saat itu buta tentang agama. Bahkan karena tidak ada lagi agama yang mereka ketahui, kemungkaran, kemaksiatan, penyimpangan merajalela dan menjadi warna. Sampai mereka tidak memiliki rasa malu melakukan kemungkaran di tengah orang ramai. Sebagaimana dalam salah satu hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim, terima dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an secara marfu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Fa bainama hum kadzalik id ba'athallahu rihan thayyibah fata'khudhuhum tahta abatihim fataqbidu ruha kulli mu'min wa kulli muslim." وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ تَهَارُجَ الْحِمَرِ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّحَابُ. Ketika mereka sedang demikian, tiba-tiba Allah mengutus angin yang bertiup, angin yang lembut, rihan thayyibah. Angin itu mengenai mereka dari bawah ketiak-ketiak mereka. Lalu angin itu mencabut ruh setiap muslim dan mukmin. Matilah setiap orang mukmin dan yang muslim. Dan tinggallah manusia-manusia yang buruk. Mereka tahajur seperti tahajurnya himar. Tahajur itu melakukan hubungan seksual. Seperti halnya himar, keledai, binatang. Mereka melakukannya di jalan-jalan, ditonton orang banyak, dan tidak lagi dianggap sebagai aib saat itu. Maka pada zaman mereka lah terjadinya hari kiamat. Di dalam hadis lain yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta la yahujjul bait, la yahujjul bait." Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tidak lagi ada orang yang berhaji ke Baitullah. Tidak ada lagi orang yang melakukan umroh sekalipun. Tidak ada. Bahkan disebutkan bahwa orang terbaik saat itu melakukan perbuatan zina dengan yang bukan mahramnya dan memiliki sedikit rasa malu, tidak melakukan secara terbuka, tapi mereka melakukannya di balik dinding. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam kitab musnadnya, juga Imam Ibn Hibban dalam kitab sahihnya dari Abdullah bin Amr. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta yatasafadu fit-tariq." Tasafud al-himar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga manusia melakukan perzinahan seperti halnya himar di jalan-jalan. Aku bertanya, kata Abdullah bin Amr, "Inna dzalika lakain," apakah hal itu benar-benar akan terjadi? Kata Nabi, "Na'am la yakunan." Ya, pasti itu akan terjadi. Dalam riwayat Abu Hurairah, diriwayatkan Imam Al-Hakim, secara marfu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadi la tafni hadhihi al-ummatu hatta yaquma ar-rajulu ila al-imra'ah fayastarishuha fi at-tariq." Fayakunu khiyaruhum yawma idzin man yaqul halla wa ra'a hadha al-ha'id. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidaklah akan hancur umat ini sebelum ada seseorang laki-laki yang mengajak berzinah kepada seorang wanita, lalu wanita itu diterlentangkan di tengah jalan, lalu dia menzinahi. Sampai orang terbaik di kalangan mereka pada hari itu berkata, "Ayo kita lakukan di balik dinding, agak ngumpet sedikit." Dan ini merupakan kebejatan moral yang tidak ada taranya. Dan itu merupakan kondisi manusia di akhir zaman, sebelum terjadinya hari kiamat. Oleh karena itulah, maka nanti setelah Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam wafat, manusia terus menjalani kelangsungan hidupnya di dunia, tetapi sedikit demi sedikit Islam luntur. Al-Quran hilang. Ilmu musnah dan kebejatan mulai merambah sedikit demi sedikit sehingga lama-lama seluruh kebaikan hilang. Al-Quran hilang, Islam juga hilang, mereka tidak tahu lagi apa itu sholat, apa itu zakat, apa itu saum, apa itu sedekah, Bahkan la ilaha illallah pun mereka wariskan secara turun-temurun. Sampai akhirnya manusia pun setelah tidak lagi mengenal agama ini, kembali ke masa-masa jahiliyah, bahkan lebih sejak lagi daripada itu. Mereka kembali mentaati syaitan dan menyembah patung-patung berhala. Dalam salah satu hadis yang diterima dari Abdullah bin Amr tadi, Nabi SAW bersabda, "Fayabqa syirarun nas, la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkara, fayatamassalu lahum syaitan. Fayaqul alla tastajibun, fayaqulun, fama ta'muruna, fayamuruhum bi ibadatil awsan. Wahum fi dhalika daratu arzaqihim wa husnu aishihim, thumma yunfahu fisur." Sehingga ketika angin yang diutus oleh Allah yang lembut tadi mematikan, mewafatkan seluruh orang yang memiliki iman, memiliki kebaikan dalam hatinya, meninggal semuanya, maka tinggallah manusia-manusia yang bejat. Mereka tidak lagi menganggap ma'ruf kepada yang ma'ruf. Tidak lagi menganggap baik kepada kebaikan dan tidak lagi menganggap mungkar kepada kemungkar. Yang mungkar balas sebaliknya dianggap ma'ruf, yang ma'ruf dianggap mungkar. Mereka pun melakukan amar mungkar nahi ma'ruf. Memerintahkan kemungkaran dan melarang dari yang ma'ruf. Lalu setan pun menjelma mendatangi mereka. Lalu setan berkata, "Mau enggak kalian memenuhi ajakanku?" Orang-orang pun bertanya, "Apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Lalu setan memerintahkan mereka untuk menyembah berhala. Lalu mereka pun mentaatinya. Padahal mereka berada dalam limpahan rezeki dan kehidupan yang baik. Makmur saat itu di akhir zaman. Saat itulah ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil alaihi salam yang menandakan terjadinya kiamat kubra, kiamat besar, hancurnya alam jagat raya ini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya Kitabul Fitan bab Khurujud Dajjal. Dalam hadis Muslim yang lainnya, Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, 'La yadhhabu al-lailu wan-nahar hatta tu'bad al-lata wal-uzza.' Tidak akan musnah malam dan siang di dunia ini sebelum disembahnya Lata dan Uzza." Dulu Lata dan Uzza disembah. Setelah Islam datang, dihancurkan semuanya. Tidak ada lagi Lata dan Uzza. Tapi kiamat tidak akan terjadi sebelum Lata dan Uzza muncul kembali dan disembah kembali. Berkatalah Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, inni kuntu la'adhunnu hina anzalallahu walladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun anna dhalika thaman. Qal innahu sayakunu min dhalika ma sya'Allah. Thumma yab'athullahu rihan tayyibah fatuhfiya kullu man fi qalbihi mithqala habbati khardalin min iman fayabqa man la khaira fihi fayarji'una ila dini abaihi." Kata Aisyah, "Wahai Rasulullah, saya menduga ketika Allah menurunkan Al-Quran, Surah At-Taubah 33 yang menyatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'aladdini kullih. Sesungguhnya Allah lah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak untuk dimenangkan dari semua agama, walaupun orang-orang musyrik benar. Kata Aisyah, aku menduga dengan ayat ini sudah sempurna Islam itu sampai hari kiamat tidak akan ada lagi yang mengungguli. Berkatalah Nabi SAW bahwa ayat ini berlaku selama yang Allah kehendaki. Setelah itu Allah mengutus suatu angin yang baik, yang lembut. Lalu wafatlah dengan angin itu semua orang yang di dalam hatinya ada iman, walaupun sebesar zarah, sebesar atom. Lalu yang tinggal hanyalah orang yang tidak memiliki kebaikan sama sekali. Semuanya buruk, semuanya jelek. Tidak ada satupun kebaikan yang mereka miliki. Lalu mereka kembali kepada agama mereka, agama nenek moyang mereka. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, yaitu Sahih Muslim. Berdasarkan hal itulah, maka kondisi manusia setelah wafatnya Isa alaihissalatu wassalam berangsur-angsur memburuk, sampai akhirnya mereka berada pada titik puncak keburukan berupa penyembahan kembali kepada berhala setelah mereka tidak lagi mengamalkan Islam dan bahkan tidak mengenal apa itu Islam, apa itu sholat, apa itu sedekah, apa itu saum, apa itu haji, tidak lagi kenal. Sehingga tidak ada lagi orang satupun yang menyebut nama Allah. Selain itu, Ka'bah yang menjadi pusat persatuan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia itu dihancurkan. Dan yang menghancurkannya bukanlah orang kafir, tapi seseorang yang saat itu menjadi khalifah. Dia diberi gelar dengan gelar Dhu Suwaiqataini. Disebut Dhu Suwaiqataini. Suwaiqah itu isim tasjir dari Saq. Saqah itu betis. Suwaiqah betis kecil. Hasan itu kebaikan. Husain kebaikannya. Kalbun gogong. Kulai gogong kecil. Itu disebut isim tasjir. Abdun seorang hamba. Ubaidun hamba kecil. Itu disebut isim tasjir. Saqah betis, Suwaiqah betis kecil. Memang betisnya kecil. Musanna atau tasmiahnya atau dua, bila dua betis, Suwaiqatain. Suwaiqatain artinya orang yang memiliki dua betis yang kecil. Dia bangsa Habsyah. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, innama sumia Dhu Suwaiqataini lisigri saqaihi. Disebut Dhu Suwaiqataini karena kecilnya kedua betisnya. Dan Suwaiqatan itu isim tasdir dari saqah, dan itu sifat yang umumnya dimiliki oleh orang-orang Habsyah, orang-orang Sudan. Berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yakhrubul Ka'bah Dhu Suwaiqataini fil Habsyah wa yaslubuha hilyaha wa yujarriduha min kiswatiha. Akan menghancurkan Ka'bah Dhu Suwaiqataini, orang yang memiliki dua betis yang kecil di Habsyah. Lalu dia merampas semua simpanan perhiasannya dan melucut, si Ka'bah itu dari kiswahnya. Kiswah itu kain yang menutupi. Dalam Sahih Bukhari dan Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, "Ka'anni anzuru ilaihi aswad afhaj yanquduha hajaran hajaran," yakni Al-Ka'bah. Kata Nabi SAW, seolah-olah aku melihat kepadanya seorang yang hitam dan afhaj. Saya enggak tahu apa bahasa Indonesia afhaj. Pingsan atau apa? Itu orang yang kedua betisnya melengkung. Letter O. Apa istilahnya itu? Bahasa Arabnya afhaj. Seolah-olah aku melihat kepada dia, dia hitam dan afhaj. Yakbuduha hajaron hajar. Ya, ini Al-Ka'bah. Dia meruntuhkan Ka'bah itu sebata demi sebata. Sebatu bukan sebata. Karena dari batu ya. Satu batu. Diambil, diambil, diambil. Akhirnya hilang, runtuh sudah Ka'bah tersebut. Oleh Duswai Kota ini tersebut. Dan dengan tidak ada laginya Ka'bah, maka tidak ada lagi orang yang menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh atau ibadah-ibadah lainnya yang hanya bisa dilakukan di Ka'bah, seperti tawaf, seperti umpamanya sa'i, yang kalau sa'i bukan di Ka'bahnya tetapi di dekat Ka'bah itu, antara Safa dan Marwah, tetapi sekarang ini termasuk bagian di dalam masjid atau nempel di masjid Al-Haram. Itu tidak ada lagi orang yang melakukan ibadah-ibadah yang dilakukan di sana. Adapun setelah hancurnya Ya'juj dan Ma'juj, ketika Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam masih ada, maka haji dan umrah masih dilakukan. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau bersabda, "La yuhajjanna hadzal baitu wa la yu'tamaranna ba'da khuruji Ya'juj wa Ma'juj." Ka'bah ini akan tetap dijadikan atau dilakukan haji dan umrah di dalam oleh orang-orang setelah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Jadi setelah Ya'juj Ma'juj keluar, kemudian mereka dimusnahkan oleh Allah dengan cara Allah mengirim binatang-binatang kecil yang berupa cacing atau belatung yang memakan seluruh tubuh mereka, lalu mereka hancur dan binasa. Maka saat itu di bawah kepemimpinan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, orang-orang menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah. Termasuk haji di antara dan umroh. Begitu subur, begitu makmur. Karena mereka menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan janji Allah. Allah pun membukakan barokah dari pintu-pintu langit. Rizki pun begitu berlimpah. Sehingga tidak ada lagi seorang pun yang miskin. Semuanya kaya. Terus haji dan umrah masih dilaksanakan saat itu. Sampai Islam sedikit demi sedikit pudar. Sampai tidak lagi diketahui apa itu sholat, apa itu zakat, apa itu sedekah, apa itu haji, apa itu saum. Tidak lagi dikenal, tidak lagi diketahui. Al-Quran pun hilang musnah sedikit demi sedikit. Sampai orang pun tidak lagi ada yang menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itulah maka tidak ada lagi haji dan umroh. Menjelang hari kiamat, salah satu di antara hal yang akan terjadi dan merupakan suatu yang aneh, tapi nyata nanti akan terjadi, munculnya dabah. Dabah, binatang melata. Yang tingginya kira-kira 30 hasta. Satu hasta itu hampir setengah meter, 42,6 cm, segitulah. Jadi kalau 30 kira-kira hampir 15 meter tinggi. Ini dabah. keluar dari muka bumi dan bisa berbicara kepada manusia. Munculnya dabah dijelaskan dalam Al-Quran sehingga wajib untuk kita yakin. Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 82. Kata Allah, "Wa idza waqa'a al-qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabatan minal ard tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun." Kata Allah, apabila telah tetap keputusan kami atas mereka. Maksudnya telah datang saat-saat menjelang kiamat. Akhrajna lahum dabah. Kami keluarkan bagi mereka dabah. Minal arad, dari muka bumi. Dari dalam perut bumi. Tukallimuhum. Dabah ini berbicara kepada manusia. An-nasa kanu bi ayatina la yuqin, bahwa manusia sudah lagi tidak yakin terhadap ayat-ayat kami. Diragukan lagi bahwa dabah ini menyimpang dari keumuman karakteristik binatang. Tidak ada binatang yang bisa berbicara di dunia ini ya. Kecuali beo mungkin ya. Itu pun kalau dilatih. Kalau nggak dilatih nggak akan bisa dia. Binatang yang agak mirip-mirip dengan kita, yaitu monyet, tidak bisa bicara dia. Yang lain-lainnya dia bisa lakukan seperti yang kita lakukan, bicara nggak bisa. Itu monyet yang agak mirip dengan kita, atau kita yang mirip dengan mereka. Beo bisa bicara, tapi itu pun kalau dilatih. Tapi binatang kata ini bisa berbicara kepada manusia. Dan ini termasuk salah satu di antara sudah dekatnya hari kiamat. Sebagaimana hadis yang sejak awal ketika berbicara tentang tanda-tanda kiamat ini, kita pernah singgung bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda bahwa tanda-tanda kiamat itu ada 10, salah satu di antaranya adalah khurujud dabah. Keluarnya dabah. Keluarnya seekor binatang dari muka bumi. Itu akan keluar. Bagaimana sifat dan karakteristik serta keadaan fisik dari binatang itu, wallahu a'lam. Tidak ada keterangan yang detail, yang rinci, baik dari ayat Al-Quran atau dari hadis-hadis yang sahih, tapi yang jelas itu akan muncul dan pasti, karena itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim dan juga dalam hadis-hadis yang sahih. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk meyakininya, dan meyakininya termasuk bagian dari iman kita kepada hari akhir. Tanda lain yang akan muncul menjelang kiamat adalah munculnya dukhon. Dukhon ini kabut yang datang dari langit. Kemudian kabut ini menutupi seluruh manusia. Dan itu akan terjadi pada hari kiamat. Serta hal tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam surah Ad-Dukhan mulai ayat 9 dan ayat 10. Kata Allah, "Fartakib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin." Yakshannasa hada azabun alim. Maka tunggulah oleh kamu hari ketika langit membawa dukhon yang nyata, kabut. Yakshannasa, kabut itu menutupi manusia, mengelilingi manusia, sehingga manusia pandangannya terhalang oleh kabut. Kemudian dikatakan hadza azabun alim. Inilah azab yang sangat. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu an. Kata Hudzaifah bin Usaid, "Ittala'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'alaina wa nahnu natadzakar." Faqala, "Ma tudzakirun?" قلنا نذكر الساعة. قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات. Nabi SAW datang kepada kami ketika kami saat itu sedang diskusi. Lalu Nabi bertanya, apa yang sedang kalian diskusikan? Kami menjawab, kami mendiskusikan hari kiamat. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya kiamat itu tidak akan datang sebelum kalian melihat 10 tanda dulu sebelumnya. Lalu disebut pertama dukhon, kedua dajjal, ketiga dabah. Dukhon itu artinya kabut. Kemudian Dajjal sudah kita jelaskan dan Dabah juga sudah kita terangkan. Oleh karena itulah maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain yang diterima dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an. Kata Nabi SAW, inna rabbakum anzarakum salasa. Ad-dukhan ya'khudul mu'min. Wa ya'khudul kafir. Fayantafihu hatta yakhruja. Man kullu muslimin minhum. Wasaniyah daba. Wasalisa ad-dajjal. Sesungguhnya Allah atau Rabb kalian telah mengingatkan kalian dengan tiga hal. Pertama dukhan yang mengambil nyawa orang mukmin dan juga nyawa orang kafir. Kedua dabah. Dabah itu sudah dijelaskan tadi. Dan yang ketiganya adalah dajjal. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan bahwa munculnya dukhan dipastikan dengan adanya tiga hal. Hal pertama, hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang masalah itu. Kedua, adanya ayat dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ke-10 yang saya disebutkan, fartaqib yauma ta'ti sama'u bidukhan mubin. Tunggulah hari pada saat langit membawa kabut. Dan yang ketiga, firman Allah Ta'ala dalam ayat itu, yaghshannasa, bahwa kabut itu akan menutupi manusia. Ini menunjukkan bahwa kabut ini bukanlah sebuah kiasan, tapi sesuatu yang real dan nyata, sehingga Nabi Sallallahu alaihi wasallam memastikan dalam salah satu hadisnya yang tadi, lan taquma hatta tarau qablaha asyra ayat pada qardufan. Kalian, sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda dulu sebelumnya. Lalu beliau menyebutkan yang pertama adalah dukhan, yaitu adanya kabut. Akan tetapi kabut ini tidak dijelaskan lebih lanjut dan lebih rinci. Bagaimana warnanya? Kemudian bagaimana suhunya, apa panas, apa dingin, atau hangat, atau biasa aja. Kemudian bagaimana juga kadar banyaknya. Apakah seluruh permukaan bumi ini tertutup oleh dukhan atau kabut itu. Zat apa saja yang terkandung di dalam dukhan itu, apakah ada karbon monoksidanya atau gas-gas beracun lainnya sehingga setiap orang yang mengisapnya itu kemudian mati. Dan tidak bisa dukhon ini takwil dengan asap knalpot yang umpamanya memenuhi udara dengan polusinya. Enggak, karena asap knalpot bukan datang dari langit. Sedangkan dukhon yang dimaksud di sini dijelaskan dalam ayat datangnya dari langit dan memenuhi seluruh manusia. Kalau sekarang kan asap knalpot tidak memenuhi seluruh manusia. Di sini enggak, di masjid enggak, di rumah enggak, bahkan di jalan-jalan juga tidak semuanya tertutup oleh asap knalpot. Walhasil dukhon termasuk salah satu yang insya Allah yang pasti akan muncul sebagai salah satu tanda di antara tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat yang lain adalah munculnya api yang menggiring manusia ke tempat berkumpulnya mereka. Sehingga disebutkan dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Abdullah bin Salam datang ke Madinah sebagai muhajir dari Mekah, orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu dia bertanya banyak hal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara pertanyaannya adalah inni sa'iluka an salati. Aku bertanya kepada engkau tentang tiga hal. Pertama, ma awwalu asyratis sa'ah? Apakah tanda awal dari hari kiamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma awwalu asyratis sa'ah fanarun tahsyuruhum minal masyriq ilal maghrib. Adapun tanda awal dari kiamat adalah munculnya api yang menggiring manusia dari timur ke barat. Dalam Sunan At-Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Satakhruju an-narun min hadramaut qabla as-sa'ah tashurunna." Akan keluar api dari hadramaut sebelum hari kiamat yang menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, fa ma ta'muruna?" Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami saat itu kalau terjadi? Beliau menjawab, alaikum bisyam. Maka beradalah kamu di Syam. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Lalu Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nas ala salasi tara'iq raghibina rahibin. Wa ithnan ala ba'ir, wa salasa ala ba'ir, wa arba'a ala ba'ir, wa asyra ala ba'ir. Wa yahsyuru baqiyatuhum an-nar. Wa yahsyuru baqiyatuhum an-nar." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, manusia akan digiring di atas tiga cara, tiga jalan. Dalam keadaan raghibin, rahibin, harap-harap semak. Raghibin itu berharap, rahibin itu takut, semak. Ada dua orang nunggang satu ekor unta, ada yang tiga orang, ada yang empat orang, ada juga yang sepuluh orang. Ini menunjukkan bahwa salah satu di antara akan datangnya hari kiamat adalah munculnya api tadi. Dari Hadramaut disebutkan di sini. Dan dalam hadis lain juga menjelaskan bahwa seperti yang tadi diungkapkan, menggiring manusia ke tempat berkumpulnya mereka. Dan itulah salah satu di antara tanda kiamat, sedangkan tanda yang paling akhir dari tanda-tanda kiamat itu adalah disebutkan tulu syamsi min maghribiha, yaitu terbitnya matahari dari sebelah barat. Disebutkan dalam salah satu hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, la taqumu as-sa'ah hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha. Fa idza tala'at fara'aha an-nas amanu ajma'in. Fadzaka hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khaira. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Sekarang kan masih dari sebelah timur ya. Apabila matahari terbit dari sebelah barat, semua manusia melihat, berimanlah semua manusia. Maka itulah hari pada waktu tidak ada lagi ada manfaatnya iman seseorang yang sebelumnya tidak beriman, dan kebaikan seseorang yang sebelumnya tidak pernah berbuat baik. Jadi sebelum matahari terbit dari sebelah barat, orang-orang enggak iman. Tapi begitu terbit dari sebelah barat baru iman, imannya itu percuma. Orang yang ahli maksiat pas melihat matahari dari sebelah barat tobat, tobatnya percuma. Tidak akan ada lagi tobat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda-tanda hari kiamat. Dan dengan selesainya menjelaskan tanda-tanda hari kiamat, berarti selesai penjelasan poin pertama dari iman kepada hari akhir, yaitu beriman kepada tanda-tanda kiamat. Sehingga pada hari Jumat yang akan datang, baru nanti kita akan masuki poin yang kedua, bahwa salah satu di antara tanda-tanda kiamat, bahwa salah satu di antara bagian dari iman kepada hari akhir adalah beriman kepada kematian dan apa-apa yang terjadi setelah mati. Insya Allah kita akan lanjutkan pada Jumat yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu dan kita masuki sesi tanya jawab. Silakan kasih Sawas untuk memandu pertanyaan dari pendengar radio. Nah, terima kasih kami sampaikan jazakallahu khairan untuk Ustaz yang telah menyampaikan materi di kesempatan sore hari ini. Kemudian ikhwatal Islam azanillah yakum, kami akan membuka pertanyaan dan terlebih dahulu kami angkat pertanyaan dari penelpon di 0218236543. Ada Bapak Rizki di Duren Sawit Jakarta Timur yang sudah masuk, kami buka. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan langsung kepada Ustaz, silakan. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi dijelaskan atau mungkin sebelumnya bahwa Nabi Isa akan turun dan akan menghancurkan salib dan menegakkan dinul Islam. Barangkali pada saat itu ada banyak umat Kristen ya, masuk Islam. Apakah masih diterima keimanan mereka? Demikian. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, dari Bapak Rizki di Jakarta ada yang ada pertanyaan. Ketika Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam turun, mungkin sebagian orang-orang Nasoro ada yang tobat masuk Islam, beriman kepada kenabian Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Apakah ada, dan apabila ada, apakah tobatnya diterima? Iya, ada tentu saja berdasarkan ayat dalam Al-Quran, wa in min ahli kitab illa layu'minanna qabla mauti. Illa layu'minun nabihi qabla mauti. Tidak ada seorang pun ahli kitab kecuali mereka akan beriman kepada Nabi Isa ini sebelum beliau meninggal. Jadi ya ada, dan keimanan mereka saat itu diterima. Karena hanya dua hal yang menyebabkan tobat itu ditolak. Pertama, kalau tobatnya dilakukan ketika sakaratul maut. Kedua, kalau tobat itu dilakukan pada waktu matahari terbit dari sebelah barat. Barulah pada dua waktu itu tobat ditutup. Tapi sebelum pada waktu itu tobat masih terbuka. Termasuk ketika Nabiullah Isa alaihissalam turun, maka tobat, orang-orang yang bertobat atau keislaman orang yang tadinya belum Islam terus masuk Islam dengan kedatangan beliau ini, maka tentu saja masih diterima saat itu. Dan banyak ahlul kitab yang saat itu beriman kepada Nabi Isa sebagai nabi dan bukan sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Ya, sekarang kita ke pertanyaan. Silakan. Dari hadirin dulu. Nah. Apakah muslim merasakan semua tanda-tanda besar kiamat tersebut? Lalu kapan diturunkannya angin yang membinasakan muslim pada waktu itu? Iya. Ketika turun keluar Dajjal, turun Nabi Isa, keluar Ya'juj Ma'juj, itu orang-orang masih banyak beriman. Sampai ketika Dajjal keluar juga kan kaum muslimin berlindung dari Dajjal dan memerangi, siap memerangi Dajjal dipimpin oleh Imam Mahdi. Kemudian setelah Nabiullah Isa juga turun, Dajjal terbunuh, Ya'juj Ma'juj juga mati, Nabi Isa juga masih memimpin dan orang-orang beriman semuanya. Nah, jadi itu tanda-tanda kiamat. Sebagian besar dari tanda-tanda kiamat itu teralami oleh kaum muslimin. Nah, adapun kapan diutusnya angin oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau yang dimaksud kapan itu adalah tahun berapa, enggak tahu. Apakah tahun 2012, 2020, atau tahun 3000, wallahu a'lam. Apakah kita semua akan mengalami? Wallahu a'lam. Kita juga enggak tahu. Kita apakah mengalami atau tidak? Kita tidak tahu. Mudah-mudahan kita sih tidak termasuk orang yang hidup pada zaman ketika kiamat itu terjadi, karena kiamat terjadi pada saat orang-orang tidak ada lagi yang beriman. Wallahu a'lam. Silakan. Tapi ada Ibu Wati di Bekasi yang sudah masuk, kami persilakan. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, Nabi Isa itu turunnya berada di mana Ustaz ininya? Terus kalau sekarang kan di Mekah dan Madinah itu kalau bukan orang muslim enggak bisa masuk ke sana. Terus yeah. Kalau akhir zaman apakah ada orang kafir di sana Ustaz? Itu aja. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua poin pertanyaan Ibu, silakan. Iya. Yeah. Ada ibu yang bertanya barusan, pertama Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam itu di mana turun? Itu sudah kita bahas di Damaskus. Sebagaimana sebuah hadis yang sahih, sebagaimana disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam sahih Al-Jami' Ash-Shaghir, yanzilu Isa ibn Maryam indal manaratil bayda syarqi Damaskus. Bahwa Isa akan turun di menara putih sebelah timur Damaskus. Oleh karena itulah maka kita mengetahui dari hal itu yang pertama. Kedua, sekarang ke Mekah dan ke Madinah tidak boleh ada orang kafir yang masuk. Bagaimana ketika saat terjadinya hari kiamat penduduk Mekah dan Madinah ini kafir apa tidak? Iya kafir. Karena kalau masih ada iman walaupun hanya sedikit, sebelum hari kiamat juga sudah mati, yaitu terkenanya angin yang dikirim oleh Allah. Siapa aja orang yang ada iman, walaupun sedikit, kena angin itu mati. Kalau tidak mati, bukan saksi, tapi dia kafir. Tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah, termasuk di Mekah dan di Madinah. Saat itu kan di Mekah sudah tidak ada lagi Ka'bah, Ka'bahnya sudah hancur. Oleh karena itulah, maka di Mekah dan di Madinah ketika terjadi hari kiamat juga manusia-manusia yang tinggal saat itu adalah manusia-manusia yang kafir. Apa boleh manusia kafir masuk Mekah Madinah saat itu? Mungkin. Karena sebelum kiamat terjadi, Islam itu sudah terhapus. Sudah tidak kenal lagi apa itu Islam, apa itu haji, apa itu sholat, gitu ya. Makanya aturan larangan masuk bagi orang kafir ke Mekah dan ke Madinah sudah tidak berlaku lagi saat itu. Karena Islamnya juga sudah hilang, sudah tidak ada. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, selanjutnya kami sampaikan untuk berikut ada Ibu Hamid di Telaga Murni, Cikarang. Silakan Ibu. Ya, Ustaz. Iya, mohon maaf dikeraskan sedikit Ibu suaranya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan. Iya, ini saya mau tanya, kalau misalnya saat ini kan 72 golongan gitu ya, kata Rasulullah itu umat ini akan terpecah. Iya. 72 golongan itu sampai kapan gitu, nanti pada hari kiamat itu, pada zaman Nabi Isa itu berlaku atau tidak 72 golongan itu. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menyimak Ustaz? Iya. Nah, silakan. Ya, ada seorang ibu yang bertanya, umat Islam itu kan akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Dan itu sudah terjadi sekarang. Sampai kapan? Apa sampai hari kiamat? Apakah juga pada waktu zaman Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam ke-73 golongan ini masih ada? Jawabnya ya, ketika zaman Nabi Isa tidak ada lagi golongan-golongan. Semuanya berada dalam satu pemahaman yang sama di bawah bimbingan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Semuanya ahlus sunnah. Tidak ada lagi kekafiran, tidak lagi kebid'ahan, tidak lagi penyimpangan. Karena saat itu Nabiullah Isa tidak membiarkan adanya penyimpangan. Orang yang kafir tidak bisa dibiarkan dalam kekafirannya kemudian menyetorkan jizyah, enggak. Mereka semuanya harus Islam. Kalau enggak, mati. Matinya bukan dibunuh oleh Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, tapi mati dengan sendirinya. Karena kalau ada orang kafir menghirup wangi aroma dari badan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, mati. Berdasarkan hadis yang pernah kita jelaskan, jangankan orang biasa, dajjal aja yang kemarin kita jelaskan begitu jaya, begitu sakti mandraguna, ya, bisa mengatur angin, bisa menyuruh langit untuk menurunkan atau menahan air hujan, bisa menyuruh bumi untuk menumbuhkan atau menahan tumbuh-tumbuhan, punya api dan air, bisa menghidupkan orang yang mati, kerjasama dengan setan, begitu sakti mandragunalah si Dajjal itu. Begitu melihat Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, tubuhnya apa? Meleleh. Yang apabila dibiarkan begitu saja, pasti akan mati dengan sendirinya. Tapi Allah tidak membiarkan mati dengan cara begitu, tapi matinya dengan cara ditusuk oleh tombak oleh Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Jadi orang kafir juga tidak bisa hidup dalam kekafiran saat. Makanya semuanya muslim dan muslim di bawah bimbingan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, tidak ada lagi hizbi, tidak ada lagi golongan-golongan. Semuanya satu golongan di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Ini pertama. Kalau nggak salah ada dua tadi, satu lagi apa? Ya, cukup satu. Oh iya, satu aja. Ya. Baik, masih silakan mungkin ya, ada satu, dari pendengar dari hadirin, dari silakan. Nah, pada saat terbunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa dengan pedang, kan pedang ya, tombak pendek. Zaman itu, apakah sudah tidak ada lagi senjata atau pistol, senjata api? Kenapa nggak dibasoka aja gitu ya, dibom gitu ya? Kemudian diceritakan ketika Dajjal itu mengepung Mekah dan Madinah, begitu Nabi Isa turun terus disuruh dibuka pintu gerbang Madinah, saat itu Dajjal dan para pengikutnya yang terdiri dari Yahudi sedang menghunus pedang-pedangnya masing-masing. Saat itu dikatakan pedang. Loh, pada kemana bom? Pada kemana senjata api, AK-47 gitu ya? Kemana basoka, kemana tank, kemana rudal-rudal, kayak gitu. Sehingga semuanya dijelaskan dengan pedang. Wallahu a'lam bishawab. Menyangkut masa yang akan datang. Berarti berkaitan dengan masalah yang gaib. Dan yang gaib ini tidak boleh kita percayai, tidak boleh kita yakini, tidak boleh kita imani, kecuali kalau bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Kalau ada penjelasan dari Quran dan hadis yang sahih tentang hal yang gaib, wajib kita percayai, masuk akal ataupun tidak. Dan ini termasuk salah satu karakteristik orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Termasuk hal yang gaib adalah bahwa tentang adanya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan ditombaknya Dajjal oleh Nabi Isa, dan saat itu peperangan memakai pedang, tidak lagi dijelaskan memakai senjata api dan bom dan seterusnya. Itu wajib kita yakin. Lalu kemana teknologi yang sekarang? Wallahu a'lam. Banyak hal yang dijelaskan kemungkinan terjadi oleh para ulama, di antaranya mungkin nanti teknologinya akan musnah suatu saat. Akibat mungkin perang dunia ketiga gitu ya. Hancur semuanya. Teknologi semuanya musnah. Senjata api mungkin aja semuanya musnah. Lalu orang kembali ke zaman batu gitu ya. Kembali lagi membuat pedang. Kembali lagi membuat alat-alat yang sederhana, yang primitif seperti zaman dahulu. Sehingga terjadinya zaman munculnya Dajjal, turunnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, mungkin terjadi di saat teknologi itu sudah hancur. Karena teknologi pada suatu saat bisa menghancurkan peradaban manusia di muka bumi ini. Bisa menghancurkan teknologi itu sendiri gitu ya. Kita tahu umpamanya ada informasi ya, bahwa boleh dikatakan hampir semua titik-titik strategis di seluruh permukaan bumi ini sudah dipasangi bom katanya. Nah itu dikendalikan di Amerika sana, kalau mau menghancurkan itu tinggal pijit tombol itu hancur semuanya. Dan orang yang menjaga tombol-tombol itu orang yang tukang minum. Tukang minum satu saat sambil mabok, sehingga tidak mustahil sambil mabok itu kepijit atau dia merasa mijit tuh keyboard komputer, padahal pijit tombol itu meledak semua. Mungkin saja. Semua serba mungkin. Walhasil bahwa teknologi ini sekarang pada zaman akhir nanti mungkin tidak ada lagi. Karena sudah hancur oleh teknologi itu sendiri. Sehingga manusia kembali kepada zaman dahulu dengan pedang, dengan panah, dengan tombak, dengan alat-alat yang seperti dialami oleh pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam zaman dahulu. Oleh karena itulah, maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tanda-tanda kiamat pada masa-masa yang akan datang, gitu ya, dijelaskannya tidak dengan adanya rudal, adanya bom, adanya basoka, adanya AK-47, adanya senjata-senjata canggih, tapi beliau menjelaskan dengan pedang, tombak, panah, dan yang sejenisnya. Dan itu menunjukkan teknologi mungkin sudah tidak ada saat ini. Sudah musnah. Musnahnya karena oleh teknologi itu sendiri. Wallahu a'lam. Silakan. Nah, baik Ustaz. Kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Yang pertama dari Abu Ariana di Depok ini, yang bertanya, Ustaz tadi menyebutkan bahwasanya kiamat ditegakkan atas seburuk-buruknya makhluk atau manusia. Yang jadi pertanyaan, bagaimanakah halnya dengan mungkin di saat itu ada bayi-bayi yang baru lahir ataupun yang masih disusui dan belum adanya taklif syariat, apakah juga disamai keadaannya dengan keburukan manusia pada saat itu? Demikian Ustaz. Iya, ada pertanyaan dari Abu Ariana di Depok. Tadi dijelaskan bahwa kiamat hanya terjadi pada generasi manusia yang buruk, tidak lagi yang muslim. Semuanya kafir. Bagaimana dengan anak-anak kecil, bayi-bayi yang saat itu lahir? Apakah mereka, kan mereka tidak taklif ya, tidak menerima beban, tugas, kewajiban, karena masih belum istilam atau belum balik. Tadi dijelaskan bahwa, dan ini amat sangat mungkin masuk akal, bahkan di beberapa negara ini sudah terjadi, bahwa di akhir zaman nanti yang tersisa hanyalah disebutkan orang-orang tua, nenek-nenek dan kakek-kakek. Al-kabir wal-ajuz. Tadi sudah kita kutipkan hadisnya, disebutkan wasab fatwa itu minan nas asyikhul kabir wal-ajuz. Dan tersisalah sekelompok manusia pada saat itu, yaitu asyikhul kabir wal-ajuz. Nenek-nenek, kakek-kakek dan nenek-nenek. Tidak ada lagi bayi saat itu. Orang yang beriman sedikit saja mati sebelumnya. terkena dengan angin. Prinsip hidup orang-orang kafir hanya ingin senang, tidak mau menderita. Punya anak adalah penderita. Menderita ketika mengandung. Menderita ketika melahirkan. Menderita ketika anak itu sudah lahir harus disusui. Harus dididik, diurus, dan seterusnya. Makanya melihat dari penderitaan itu, kata mereka tidak sebandinglah antara kesenangan memiliki anak dengan penderitaan ketika mengandung dan melahirkannya. Makanya banyak yang tidak mau untuk mengandung dan melahirkan. Zaman sekarang saja ini sudah terjadi di negara-negara kafir, di Eropa. Sehingga di sana itu jarang orang, bahkan tidak pernah melihat gitu ya, ada orang pergi piknik, main-main, atau jalan-jalan shopping ke mall umpama keluarga, nenek, kakek, bapak, ibu, anak, cucu, nggak ada. Di sana itu nggak ada yang seperti itu. Kalau ada nenek-nenek dan kakek-kakek jalan-jalan, itu berdua sama anjing. Anjing itu teman hidup. Tidak, anaknya entah kemana, apalagi cucunya, mungkin ada, tetapi tidak peduli lagi kepada kedua orang tua. Sampai kalau si anak sudah nikah, tanpa pemberitahuan orang tuanya datang, nggak nelfon dulu, nggak SMS dulu, nggak memberitahu, si anak itu boleh mengusir. Saya nggak nerima tamu sekarang ini, nggak beritahu dulu, besok datang lagi, ya sekarang. Kalau orang tuanya belegu gitu. Nah, di sana terjadi di Eropa seperti itu. Memiliki anak adalah penderitaan. Makanya banyak yang tidak nikah, hanya ngumpul-ngumpul kayak kebo gitu ya. Kemudian tidak memiliki anak, di KB dan seterusnya, karena memiliki anak itu penderitaan. Ada satu dua yang memiliki anak, tapi sangat super jarang. Makanya hidup menyendiri atau berpasangan tapi tanpa nikah, setelah bosan ya misah gitu, cari lagi kalau masih laku. Kalau sudah tua pada nggak laku, rata-rata hidup sendiri. Paling untuk sebagai teman hidup, dia memelihara anjing. Jadi setiap pagi diajak jalan-jalan. Kita nggak tahu siapa yang ngajak jalan-jalan, tuannya atau anjing. Biar sehat, begitu katanya. Sampai matinya pun tidak ada yang tahu banyak. Tiba-tiba Upo sudah tercium bau bangke di rumah tertentu. Telepon aja polisi. Datang polisi dibongkar sudah mati. Gitu ya, gak ada orang lain di sana. Kekayaannya, ada aja surat wasiat. Semua kekayaan saya diwariskan kepada anjing saya. Anjingnya jadi kaya. Itu di Eropa banyak yang seperti itu. Oleh karena itu, kalau pada zaman sekarang saja itu sudah muncul, tidak mustahil itu muncul pada zaman-zaman terakhir nanti, orang sudah tidak mau lagi menderita dalam hidup. Harus mengandung, harus melahirkan, harus mengurus, menyusui. Enggak, mereka hanya senang. Apalagi prinsip orang kafir. Orang yang tidak lagi mengenal agama. Oleh karena itu, pada saat itu disebutkan tidak ada lagi bayi. Pada saat itu disebutkan, وَتَبْقَ تَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجِزُ. Yang tinggal sekelompok manusia yang terdiri dari kakek-kakek dan nenek-nenek. Seperti itu. Inilah penjelasan para ulama berdasarkan hadis yang disebutkan. Silakan. Nah, demikian untuk Abu Ariana, semoga bermanfaat. Dan selanjutnya ada Ibu Tuti di Depok yang sudah masuk kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Penjelasan pada di dalam surat Maryam surat 33 yang mengatakan bahwa dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Maksudnya di sini pada hari wafatku, apakah sekarang kan Nabi Isa diangkat Allah ke langit, dan apakah di sini pada hari wafatku itu menunjukkan wafatnya Nabi Isa pada saat nanti menjelang hari akhir, Ustaz? Mohon penjelasannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan. Dalam surah Maryam dikatakan keselamatan atasku ketika aku dilahirkan, ketika aku diwafatkan, dan ketika aku dibangkitkan. Itu ucapan Nabiullah Isa alaihi salam. Yang menunjukkan Nabi Isa lahir, wafat, dan kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat. Pertanyaan ibu penanya tadi, apakah yang dimaksud ketika aku diwafatkan itu adalah pada saat akhir zaman nanti? Jawabnya iya. Karena Nabi Isa hanya wafat satu kali. Tidak ada yang mengalami wafat dua kali gitu ya. Satu kali. Nah, sekarang belum wafat. Sekarang masih diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti turun setelah 40 tahun hidup di muka bumi, suatu saat wafat. Saat itulah kena ayat keselamatan atasku ketika aku diwafatkan. Saat itu beliau wafat pada akhir zaman nanti. Jadi bukan keselamatan atasku ketika aku wafat pada saat dulu, karena dulu belum wafat, sampai sekarang belum wafat. Adapun yang disalib oleh para pengkhianat ajaran beliau bukanlah beliau, akan tetapi itu adalah orang yang diserupakan. Allah menyatakan wama salabuhu wa ma qatalu wa ma salabuhu walakin subihalah. Mereka itu tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, akan tapi yang dibunuh dan disalib itu orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Nabi Isanya tidak. Tidak dibunuh dan tidak disalib sampai sekarang. Oleh karena itulah, maka beliau belum wafat, dan wafatnya nanti setelah beliau turun kembali, membunuh Dajjal, kemudian menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, setelah 40 tahun berlah wafat, disolatkan oleh kaum muslimin, saat itulah berlakunya ayat keselamatan atasku pada saat aku diwafatkan. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya kami angkat kembali dari penelpon, ada Umu Cikal di Mutiara Gading Tambun. Kami persilahkan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Tadi yang sudah dijelaskan di tadi, tanda-tanda kiamat tadi, adanya asap tebal yang menggiring umat manusia. Apakah itu dialami oleh seluruh umat manusia, apa dalam satu negara bagian saja, atau gimana? Iya. Itu saja. Ya, syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Umutikal dari Jakarta ya. Tambun Ustaz. Tambun. Nah, silakan. Menyatakan tadi dijelaskan adanya kabut dukhon yang menutupi manusia, yang syannat menutupi manusia. Apakah kabut ini akan turun seluruh dunia atau hanya di satu negara bagian saja? Iya, yang dimaksud yagshannas menutupi seluruh manusia. Di mana manusia hidup, di sana ada kabut yang dimaksud. Oleh karena itulah, maka menyeluruh. Tidak hanya di sebagian negara, tapi tidak teralami oleh di negara lainnya. Enggak, tapi seluruhnya. Berdasarkan ayat yang saya sebutkan, yagshanna menutupi seluruh manusia. Jadi semua manusia tertutup oleh kabut ini, dan itu menunjukkan terjadi di seluruh dunia. Wallahu a'lam. Silakan. Masih ada waktu Ustaz ya? Nah, ada Ibu Sri di Kaliabang Tengah, kembali ibu-ibu yang semangat untuk bertanya Ustaz ini. Nah, kami persilakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Pak Ustaz, saya kan pernah buka internet gitu ya, mengenai Dajjal gitu Pak Ustaz. Terus iya, di situ tertulis gini, kalau kita masuk ke sana, kita akan terpengaruh gitu. Jadi kadang buat gak punya iman gitu, lebih baik gak usah. Karena saya gak tahu daerahnya sebelah mana, saya lupa ya, saya kan terburu-buru. Maksudnya masuk ke suatu daerah begitu saat ini? Iya. Jadi yang matanya di tengah-tengah itu seperti yang diceritakan sama Nabi Muhammad itu, ya semua penjelasannya Pak Ustaz, apa sebenarnya itu dah jalan dimaksud atau bagaimana? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Mungkin yang dimaksud ibu ini ada fenomena seseorang yang disangka dajjal mungkin Ustaz ya? Mungkin bisa dijelaskan? Nah. Iya. Yeah. Ya, kata ibu penanya dalam sebuah buku disebutkan bahwa ada sebuah tempat yang diduga itu tempat Dajjal, kemudian hindari, jangan ke tempat itu, kalau ke tempat itu nanti terpengaruh gitu ya. Nah, beliau baca di internet. Nah, ini Ustaz. Nah, di internet. Nah, saya menduga memang ada sebuah buku yang kemudian disebutkan nama tempat, salah satunya segitiga Bermuda atau yang seperti itu. Walaupun Dajjalnya belum muncul, nggak boleh ke sana katanya. Nah, mungkin itu yang saya tangkap. Nah, barangkali itu memang ada sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dajjal yang tadi ditanyakan. Man sami'a bid-dajjal falyan anhu. Fa wallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min fayartabi'u mimma yub'atsu bihi minasy-syubhat aw lima yub'atsu bihi minasy-syubhat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Imran bin Husain, Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang mendengar tentang dajjal, maksudnya mendengar bahwa dajjal sudah keluar, maka hendaklah dia menghindari dari dajjal itu, jangan nyamperin. Maka demi Allah, ada seseorang yang mendatangi dajjal, dia meyakini dirinya mukmin dan meyakini tidak akan terpengaruh. Tapi setelah bertemu lalu dia mengikutinya karena syubhat yang dimiliki oleh dajjal tersebut. Nah, mungkin berdasarkan hadis ini ibu tadi membaca tulisan tersebut, yang dimaksud adalah tempat ditahannya dajjal sekarang. Padahal makna hadis itu adalah man sami'a bid-dajjal, siapa orang yang mendengar sudah keluarnya berita tentang dajjal. Sudah keluar ya dajjal. Itu hanya belum bertemu. Maka cepat-cepat menghindar, jangan ingin bertemu. Sebab kalau bertemu nanti akan terpengaruh sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya setelah dajjal keluar. Adapun sebelum dajjal keluar enggak ada yang tahu di mana dia, dan sebelum dajjal keluar masih dibelenggu. Ada sahabat yang pernah bertemu, yaitu namanya Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Dan Tamim Ad-Dari ketika dajjal masih dibelenggu tidak terpengaruh oleh syubhat dajjal, karena belum bisa apa-apa dia. Masih terbelenggu saat itu. Belum bisa melontarkan syubhat. Makanya tidak terpengaruh, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan cerita tentang Tamim Ad-Dari ini yang beliau jelaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi kalau dajjal belum keluar, tidak ada yang tahu di mana tempatnya sekarang, dan tidak perlu dicari di mana ya, gitu. Ngapain dicari? Kita tidak tahu apakah di segitiga Bermuda atau di tempat yang lain, kita tidak tahu, dan kita tidak perlu tahu dan tidak perlu mencarinya di mana, gitu ya. Nah, oleh karena itu yang dimaksud dengan siapa orang yang mendengar berita dajjal, maksudnya mendengar berita bahwa dajjal sudah keluar, hendaklah menghindar sejauh-jauhnya. Jadi ketika sudah terdengar berita dajjal sudah keluar, adapun sekarang ketika dajjal belum keluar, tidak ada seorang pun yang tahu. Adapun orang menduga di tempat anu, di tempat anu, di tempat anu, kita tidak perlu gubris ya, tidak perlu menggubrisnya, karena ini masalah yang gaib, dan masalah yang gaib tidak boleh kita percaya atau kita yakini tanpa bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Silakan yang terakhir. Nah, Ustaz, kami angkat kembali dari penelpon, ada Ibu Ismi di Kebantenan Cilincing. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Silakan. Saya mau tanya, nah pada waktu turunnya Nabi Isa ke bumi kembali, dia mengikuti ajaran Nabi Muhammad ya Pak Ustaz? Iya. Kemudian? Apakah dia bersyahadat gitu Pak Ustaz? Iya, itu saja. Itu saja. Iya. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz penjelasan? Ibu Ismi. Nah, tadi Ibu Ismi menyatakan bahwa Nabi Isa itu turun karena mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah dia ini bersyahadat lebih dahulu atau tidak? Tentu saja tidak, karena semua Nabi sudah Muslim. Sejak zaman Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam sampai zaman Nabi Isa alaihissalam, itu semuanya sudah Muslim. Dan Allah telah mengambil perjanjian dari seluruh Nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Salah satu isi perjanjiannya itu karena kalau nanti ada Nabi akhir zaman yang membenarkan apa-apa yang ada kalian, kalian harus beriman kepada Nabi. Ini Allah ungkapkan dalam Al-Quran Surah Ali Imran 81-82. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyina lamma ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabiyyi wa la tansurunna. Kata Allah, ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian seluruh nabi. Kata Allah, ketika aku telah memberikan kepada kalian kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa-apa yang ada pada diri kalian, maka kalian harus beriman kepadanya dan menolongnya. Semua nabi menyepakati perjanjian ini. Oleh karena itu kata Nabi, ketika melihat Umar membawa kitab Taurat, Nabi menyatakan, wallahi lau kana Musa hayya, demi Allah seandainya Musa masih hidup, tidaklah halal baginya kecuali mengikuti aku. Itu kalau Musa masih hidup. Termasuk Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ketika beliau turun lagi nanti ke muka bumi, tidak halal baginya kecuali mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi tidak perlu bersyahadat terlebih dahulu karena beliau tidak kafir. Beliau sejak awal sudah muslim. Semua nabi adalah muslim. Semua nabi sudah muslim sehingga tidak perlu bersyahadat kembali. Tinggal begitu turun, mereka langsung saja mengikuti ajaran Nabi SAW dan menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah pada waktu tersebut. Demikian juga dengan Nabi SAW. Itulah jawaban saya untuk ibu. Ini ya sampai di sini saja dulu. Nah, sebentar lagi sudah masuk waktu maghrib. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada Jumat yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.